Bismillahirrahmanirrahim. Walau syara'a fi wairi suratil mu'ayyanah, walau sahwan qata'aha wa qara'al mu'ayyanata nadban. Bila seorang yang sholat, dia tidak membaca surat yang ditentukan, walaupun hal itu dilakukan dengan lupa, maka dia disunahkan untuk memutusnya. Memutus surat yang tidak ditentukan dan setelah itu membaca surat yang ditentukan. Wa qara al muayyanata natban. Surat yang ditentukan itu sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Wa inda dziki waqtin suratani qasiratani afdalu mim ba'di tawilataini al muayyanataini. Di saat waktu sudah sempit, di saat waktu sholat sudah sempit, dua surat yang pendek itu lebih utama dibandingkan sebagian surat panjang yang ditentukan. Jadi, salah satu syarat kesunahan membaca surat yang ditentukan adalah di saat waktu masih lebar, ya, di penjelasan sebelumnya. Ada catatan ini tasa'a ya, ini ya, ini tasa'al waktu. Jadi kesunahan membaca surat-surat ini syaratnya adalah jika waktunya masih lebar, waktu sholat masih lebar. Tapi kalau waktu sholat sudah mepet seperti tadi penjelasannya, dua surat yang pendek lebih baik, lebih utama dibandingkan sebagian dua surat panjang yang ditentukan. Khilafan lil Fariqi. Hal ini berbeda dengan pendapat Al-Fariqi. Jadi Al-Fariqi mengatakan walaupun waktu sudah sempit tetap disunahkan membaca surat muayyanaten, tetap disunahkan membaca dua surat yang telah ditentukan. Walau lam yahfat illa ihdal muayyanataini qara'aha wa yubdilul ukhra bi suratin hafidhaha. Bila seseorang hanya hafal satu dari dua surat yang ditentukan, maka disunahkan membacanya dan mengganti surat yang lain dengan surat apapun yang dihafalnya. Jadi hanya hafal satu saja dari dua surat yang disunahkan, hanya hafal satu, maka itu dibaca, kemudian surat yang lain diganti dengan surat yang dihafal. Wa in fatahul wila'u. Ini mestinya wila ya. Kalau wala itu hak waris bagi orang yang memerdekakan budak. Jadi mestinya bacanya wila. Walaupun hal itu bisa menggugurkan atau menghilangkan kesunahan wala, kesunahan membaca surat yang langsung surat setelah rakaat pertama. Jadi salah satu kesunahan untuk bacaan surat setelah Fatihah adalah wila. Wila adalah membaca surat di rakaat kedua yang urutannya setelah surat di rakaat pertama. Jadi kesunahan mengganti surat salah satu dari dua surat muayyanaten dengan surat yang dihafal itu walaupun hal itu menyebabkan fatahul wila, menyebabkan hilangnya kesunahan wila. Walawik tada fi thaniyati subhil jum'ati mathalan wa sami'a qira'atal imami hal ata fayaqra'u fi thaniyatihi idza qama ba'da salamil imami alif lam mim tanjil. Bila seorang makmum mengikuti imam di rakaat kedua sholat subuh hari Jumat. Jadi di keterangan sebelumnya dijelaskan bahwa kesunahan surat di sholat subuh hari Jumat adalah di rakaat pertama surat sajdah, di rakaat kedua surat al-insan. Namun ini ada permasalahan seorang makmum yang mengikuti jamaah di rakaat kedua, jadi dia terlambat ya, di rakaat pertama tidak ikut, dia mengikuti jamaah di rakaat kedua, dan itu jamaah sholat subuh di hari Jumat, lalu dia mendengarkan bacaan imam hal ata. Dia mendengarkan bacaan imam hal ata. Maka di rakaat kedua makmum, yaitu rakaat yang dilakukannya sendiri setelah imam salam, dia disunahkan membaca alif lam mim tanzil. Jadi karena di rakaat pertama dia sudah mendengarkan hal ata, maka di rakaat keduanya disunahkan membaca alif lam mim tanzil atau surat sajdah. Kama afta bihi al-kamalu ar-raddat. Penjelasan ini seperti fatwa yang diucapkan oleh Kamaluddin ar-Raddat. Jadi biasanya kata kamal ini kalau diberi al, itu al di kata kamal itu sebagai pengganti dari kata din. Jadi al-kamal maksudnya adalah kamaluddin. Seperti halnya as-syamsu. Syamsu biasanya itu sebagai alnya sebagai pengganti dari din. Syamsu artinya Syamsuddin. Seperti juga al-jamal ya. Ulama yang memiliki julukan Jamaluddin itu biasanya di kitab fikih disingkat dengan al-jamal. Watabi'ahu syekhuna fi fatawihi. Fatwa dari al-kamal, ar-raddat ini juga diikuti oleh Ibnu Hajar di dalam fatwa beliau. Lakin qadiyatu kalamihi fi syarhil minhaj annahu yaqra'u fi thaniyatihi idza qama hal ata. Akan tetapi fatwa Ibnu Hajar itu berbeda dengan qadiyah. Qadiyah yaitu tuntutan ya. Tuntutan dari penjelasan yang ada di kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi syarhil minhaj ini kalau nisbatnya ke Ibnu Hajar berarti yang dimaksud adalah Tuhfatul Muhtaj. Di keterangan kitab Tuhfatul Muhtaj, Ibnu Hajar memberikan satu penjelasan yang dari penjelasan itu menuntut di dalam permasalahan tadi, makmum tetap disunahkan membaca surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Jadi kalau di penjelasan sebelumnya, kesunahan surat bagi makmum di rakaat yang kedua itu adalah surat sajdah ya, surat sajdah atau alif lam mim tanzil. Tetapi tuntutan penjelasan di kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Ibnu Hajar, makmum itu disunahkan membaca surat hal ata atau surat insan. Jadi antara rakaat pertama dan rakaat yang kedua itu makmum membaca dan mendengarkan surat yang sama. Di rakaat pertama dia mendengarkan bacaan imam surat Al-Insan, di rakaat yang kedua dia membaca surat Al-Insan. Ini berbeda dengan penjelasan sebelumnya. Artinya ini ada perbedaan ulama ya, ada perbedaan ulama. Ada yang mensunahkan membaca Al-Insan, ada yang mensunahkan membaca As-Sajdah. Wa idza qara al-imamu ghairaha qara'ahuma al-ma'mumu fi thaniyatihi. Ini permasalahan lain. Jika makmum yang mengikuti imam di rakaat yang kedua tetapi imam tidak membaca salah satu dari surat muayyanaten. Jadi tidak membaca surat insan, tidak pula membaca surat sajdah. Bila demikian maka makmum disunahkan membaca keduanya. Qara'ahuma makmum fi thaniyatihi. Makmum disunahkan membaca keduanya di dalam rakaatnya yang kedua. Jadi setelah imam salam, makmum menambah satu rakaat, di rakaat tambahan itu dia disunahkan membaca dua surat yang ditentukan sekaligus. Wa in adrakal imamu fi ruku itsaniyah fakama laulam yakro syai'an. Bila imam menemukan makmum, jadi wa'in adrokal imama, ini mestinya maf'ul ya, kata imam ini maf'ul. Fa'ilnya adroka itu makmum. Jadi andai kata makmum menemukan imam di ruku' rokaat yang kedua, maka hal itu seperti halnya imam tidak membaca apapun, dari dua surat yang ditentukan. Jadi kalau ada makmum yang mengikuti sholat subuh di hari Jumat di rakaat kedua, namun dia mengikutinya setelah imam ruku, berarti hukumnya dia seperti tidak mendengarkan bacaan imam sama sekali. Tidak mendengarkan imam membaca salah satu dari surat yang ditentukan. Maka baginya, bagi makmum yang demikian, fayaqra'u sajidata wa hal ataka fi saniyatihi kama afta bihi syaikhuna. Maka di rakaat yang kedua, dia disunahkan membaca dua surat mu'ayyanaten sekaligus, membaca sajidah dan membaca hal ataka. Hal ini seperti yang difatwakan oleh Ibnu Hajar. Tambihun Yusanul Jahru, wallahu a'lamu bisawab.